Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, azzani wa azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita, kenikmatan untuk bisa kembali berkumpul di majelis ini dalam rangka menjalankan bagian dari rutinitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berupa thalabul ilmi syar'i. Di pertemuan terakhir kita dalam membaca kitab Fathul Majid fi syarhi kitab Tauhid, kita telah menyelesaikan dalil yang pertama pada bab qaulut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmi ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan jaminan keamanan, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk hidayah. Telah disebutkan aqwal ahli ilmi tentang yang dimaksud dengan zulm, ditafsirkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam secara langsung adalah kesyirikan, agar kemudian tidak difahami secara umum yang menyebabkan seseorang tidak akan mendapatkan lagi jaminan secara mutlak keamanan dan hidayah ketika terjatuh ke dalam dosa selain kesyirikan. Namun telah dijelaskan, telah disebutkan penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan Al-Allamah Ibn Al-Qayyim rahimahullah, Syekhul Islam Tsani, yang menjelaskan bahwa makna atau penafsiran tersebut tidak menghalangi atau tidak bertentangan bahwa jaminan keamanan, demikian pula petunjuk itu akan berkurang nilai dan kesempurnaannya jika seseorang mencampuri keimanannya tadi dengan dosa dan kemaksiatan selain kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang sejenisnya. Artinya ketika dia terjatuh ke dalam kabair na'udzubillah atau syirkun asghar na'udzubillah, maka itu akan mengurangi kesempurnaan jaminan tersebut, akan berkurang jaminan keamanan tadi, demikian pula hidayah dan petunjuk tadi. Nah, fal mutlaqu lil mutlaq wal hissatu lil hissah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Kita lanjut pada dalil yang kedua. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, an Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu, wa annal jannata haqqun wan nara haqqun, adakhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Barang siapa yang mempersaksikan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dan bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah. Bahwa Nabi Isa AS adalah hamba dan rasulnya. Dan kalimatnya yang Allah lemparkan kalimat tersebut kepada Maryam AS. Dan ruh yang Allah berikan, yang Allah ciptakan sebagai ruh dari Nabi Allah Isa AS, itu berasal dari Allah, dari ciptaannya, dari makhluk yang Allah Subhanahu wa Taala ciptakan dari ruh tersebut, berupa ruh tersebut dari Allah Subhanahu wa Taala. Kalam Allah adalah firman Allah, bukan makhluk. Dan ruh yang Allah ciptakan, yang Allah berikan sebagai ruhnya Nabi Allah Isa AS, sehingga tercipta meskipun tanpa seorang ayah atau tanpa adanya hubungan. Sebagaimana nanti insya Allah akan beliau jelaskan. Wa annal jannata haqqun wan nar haqqun, bahwa jannah itu suatu yang hak dan neraka adalah suatu yang hak. Siapa yang mempersaksikan meyakini itu semua, ada khalaqallahu jannah ala ma kana minal amal, maka Allah Subhanahu wa Taala akan memasukkannya ke dalam jannah apapun dari amalannya. Akhrajahu, hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Khonibidin azani wa azakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu keutamaan tauhid. Bahwa seorang wahid, seorang yang menjalankan tauhid, menjalankan apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, maka dia akan mendapatkan jaminan jannah bagaimanapun kondisi amalannya, sebagaimana nanti insya Allah akan disebutkan penafsiran dari kalimat ini biidznillah. Intinya tempat akhirnya adalah jannah. Ajilan au ajilan, apakah sesuatu yang segera dia rasakan langsung masuk, atau sesuatu yang akhirnya akan dia rasakan meskipun dia akan melewati neraka terlebih dahulu misalkan. Ini insya Allah akan disebutkan pada tempatnya. Qala syarih rahimahullah, Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah ta'ala, Ubadah bin Samit ibn Qais al-Ansari al-Khazraji Abu Walid Ahadun Nuqabai Badriyun Mashhur Mata birwamla sanata 34 walahu 72 sanatan. Ubadah bin Samit ibn Qais al-Ansari al-Khazraji radhiyallahu ta'ala anhu Abu Walid, kunyah beliau seorang pemuka, pemimpin kabilahnya, kaumnya, Badriyun, seorang ahli Badr yang menyaksikan perang Badr. Itu keutamaan, karena Nabi SAW menyebutkan hadis secara khusus, ya'malu masyi'tum faqad wafattu lakum, dalam hadis qudsi firman Allah Subhanahu wa Taala, beramallah sekehendak kalian, Allah telah ampuni dosa-dosa kalian. Menunjukkan keutamaan. Makanya sering disebutkan dalam manaqib biografi para sahabat yang menyaksikan perang Badar, disebutkan tentang keutamaannya Badriyun, seorang ahli Badar yang menyaksikan perang Badar. Masyhur. Beliau meninggal di daerah Ramlah tahun 34 Hijriah. Nah, 24 tahun sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki usia 72 tahun. Waqila 'asha ila khilafati Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Ada yang menyebutkan beliau hidup sampai ke khalifahan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Qauluhu man syahida an la ilaha illallah. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang mempersaksikan la ilaha illallah, ay man takallama biha arifan limaknaha, yaitu seorang yang berbicara atau mengucapkannya dalam keadaan dia memahami maknanya. Amilan bimuktadhaha batinan wa zahiran. Dia mengamalkan konsekuensinya secara batin, demikian pula zahir. Nah, artinya memang benar-benar syahidah. Karena persaksian itu harus berdasarkan ilmu. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Nah, harus didasari dengan ilmu. Tidak dibolehkan seorang mempersaksikan sesuatu yang dia tidak mengilminya. Nah, ya, subhanallah, di zaman-zaman kita, zaman-zaman yang begitu mudah informasi menyebar. Nah, sallallahu alaihi wa alaikum wassalam, yang diantara informasi-informasi tersebut ada yang menyelisihi waqi', tidak dibolehkan untuk seseorang langsung saja menyebarkan tanpa kemudian memeriksa, ya, benar tidaknya berita-berita tersebut atau penisbahan-penisbahan berita tersebut. Nah, ya, sekedar seorang mendapatkan berita misalnya si Bulan di penjara, nah, si Bulan dihentikan dari tadris. Nah, kalau sesuai dengan hawa nafsu, dengan keinginannya, dia langsung menyebarkan. Nah, karena sejalan dengan apa yang dia inginkan. Majeh, ya. Nah, dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Nah, ya, Syaikhul Bukhari katanya diberhentikan dari tadris, misalkan apa yang mereka nyatakan. Nah, padahal subhanallah, mau liburan, mau ujian semester, persiapan ujian Utlatus Saifiyah, ya, liburan. Nah, musim panas misalkan atau musim dingin, liburan misalkan karena berat, ya, atau mau ujian misalkan, sudah terus kita libur dulu. Nah, subhanallah, disangka atau di kemudian disebarkan, oh ini sudah, nah, diberhentikan dari mengajar, agar ini memang sufu, kata mereka. Nah, sallallahu alaihi wasallam, yang lainnya yang mengatakan di penjara. Nah, sekedar menyepakati atau cocok dengan keinginannya, berita itu langsung disebar. Padahal Nabi SAW sudah melarang. Kafa bil mar'i yithman aw kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu telah berdusta, ya, dia menyebarkan, memberitakan segala sesuatu yang dia dengar. Nah, semua yang diterima kalau jika sejalan dengan hawa nafsu langsung disebar. Kalau tidak sejalan, ditahan, ditutupi, disembunyikan. Nah, ikhwan fillah azani wa azakumullah, semoga Allah jaga dan pelihara kita semua dari mengikuti hawa nafsu. Seorang yang memperhatikan dan serius dengan tauhid, maka dia akan memperhatikan imannya kepada Allah dan amalannya. Nah, al-haq, dakwah, ini sesuatu yang dihormati dan dia muliakan. Tidak kemudian dihancurkan, tidak kemudian dirusak. Nah, karena bertentangan dengan kepentingan dan hawa nafsunya. Tidak demikian seorang yang memperhatikan iman kepada Allah dan serius dengan akidah wa tauhid. Nah, dalam hadis ini beliau muallif rahimahullah menyatakan keutamaan ini bagi seorang yang mempersaksikan kalimat tersebut dalam keadaan dia mengetahui makna kandungannya dan dia mengamalkan ketentuan konsekuensi penunjukan dari kalimat tersebut zahiran wa batinan. Tidak sekadar ucapan semata. Nah, tidak sekadar pengakuan. Bisa semua orang mengatakan nahnu ittiba'ul haqqi, nahnu ittiba'ul dalil, nahnu. Nah, tapi ketika amalannya tidak sejalan dengan ucapannya, maka itu hanya itti'ayat, hanya sekedar pengakuan semata. Nah, kullun yadda'i waslan bilaila wal laila la tuqiru lahum bidat. Dulu seringkali kita dengarkan ucapan ini. Nah, seringkali. Namun memang butuh kita semua untuk berlaku atau bersikap jujur dalam menjalankan agama ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua. Nah, apa yang menimpa kepada haula'il qaum itu hendaknya kita jadikan sebagai tiba pelajaran. Jangan sampai kita terjatuh ke dalamnya. Nasallallahu alaihi wa lakum al-afiyah wa salam. Banyak-banyak meminta pertolongan Allah. Telah berlalu di hadapan kita orang-orang yang jauh. Lebih banyak ilmunya. Lebih banyak juhudnya. Nah, dalam agama ini zahiran. Secara zahir. Namun menimpa kepada mereka apa yang telah terjadi. Nah, berarti butuh kita semua banyak-banyak meminta perlindungan dan pertolongan Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tempat bergantung. Nah, yang memberikan hidayah dan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Selalu kemudian berusaha untuk menjalankan tuntunan. Nah, kesalahan-kesalahan yang besar itu tidak langsung terjadi seketika itu. Itu ada mukadimahnya, ada pendahuluan-pendahuluan sebelumnya. Hanya saja alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Nah, berarti butuh kemudian kita berupaya, berusaha untuk terus memperbaiki, terus memperhatikan tauhid. Seorang yang memperhatikan tauhidnya, dia akan mendapatkan keamanan dalam kehidupan dunia, demikian pula kehidupan akhirat. Nah, sehingga dituntut dari kita semua untuk berusaha terus kita duduk sekarang ini. Sebagaimana apa yang telah kita lakukan di malam-malam sebelumnya. Kita berharap ini bagian dari upaya kita untuk menjaga iman, merupakan upaya kita untuk menjaga keutuhan tauhid. Tidak bosan untuk terus belajar, untuk ilmu, mencatat apa yang kita dengarkan, mengulang-ulangi kembali apa yang sudah kita pelajari. Nah, ya, fokus dan perhatian terhadap kajian, ya. Nah, apa yang kita pelajari, tidak ngantuk. Alhamdulillah enggak ada yang ngantuk sih. Nah. Ya. Akhwani fillah, na'azani wa a'azakumullah. Ada sebuah kisah. Nah. Kisah ini sudah diceritakan, tapi tidak mengapa disebutkan. Bagaimana seseorang ketika dia berupaya untuk menjaga tauhidnya, dia akan mendapatkan keamanan dari Allah dan penjagaan. Berarti kita butuh terus menjaga tauhid, berupaya belajar untuk ilmu, ya. Sabar kita dalam menuntut ilmu kita. Nah, ya. Kadang-kadang ilmu yang kita dapat di satu majelis, kadang-kadang satu saja atau dua, itu cuma pengulangan apa yang sudah kita pelajari. Sabar istiru, sabar begitu. Nah, ya, ma'al ayyam, lama, butuh waktu yang lama ya, waktu yang panjang untuk seseorang itu terus berupaya. Lihat para ulama kita dahulu melakukan perjalanan sekian lamanya, berhari-hari, bahkan ada yang sebulan, hanya untuk mendapatkan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata para ulama, seandainya seorang telah mengeluarkan biaya yang begitu banyak, waktu yang begitu lama, panjang, kalau misalnya dia tidak mendapatkan kecuali misalkan satu saja pelajaran, faedah, yang itu akan memberikan manfaat dalam kehidupan dunia dan akhiratnya, sungguh tidak sia-sia apa yang telah dia keluarkan tersebut. Nah, ini khawatirin azam, agar kemudian tidak ada pada kalbu kita bisikan misalkan syaitan, ya, yang berupaya untuk kemudian menggoyahkan kita, ya. Nah, menjadikan malas misalkan, ya, nantilah paling yang dipelajari juga sudah kita lewati misalkan, karena dia misalkan sudah sering kali menamatkan kitab tersebut atau pelajaran tadi misalkan. Terus, tapi dia tetap berupaya sampai tutup dia. Nah, ya, boleh jadi dengan sebab itu Allah bergaya. Nah, apa yang sudah dia dapatkan semakin mengokohkan apa yang sudah dia ilmui, dan bahkan mungkin saja dia mendapatkan sesuatu yang belum pernah dia dapati sebelumnya. Ini seluruhnya yang qanibitina azani wa azakumullah, upaya kita untuk menjaga iman. Ada kisah dalam riwayat Ar-Razzaq dalam Musannaf Al-Baihaqi, dan juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwa, kisah seseorang yang hilang diculik oleh syaitan. Nah, diculik dia. Dari Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala, beliau berkata, ataukah dari Abdurrahman bin Abi Layla, anna rajulan minal ansar kharaja ila masjid qaumi liyashhadal isya. Ada seseorang dari kalangan Ansar, dia keluar menuju masjid kaumnya untuk menghadiri salat isya. Fastutira, tiba-tiba dia dibawa terbang. Nah, dalam riwayat Yahya ibn Ja'adah, anna rajulan istahwathul jinnu ala ahdi Umar. Ada seseorang yang dibawa, ya, diterbangkan di udara oleh jin di zamannya Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, padahal tadi niatnya mau kemana? Salat isya, ini orang dewasa. Ini pentingnya kita bekali diri-diri kita dengan al-adhkar. Nah, dikir-dikir, ya, pagi petang, meminta perlindungan kepada Allah SWT, apalagi anak-anak. Jaga mereka, banyak mendoakan agar Allah lindungi mereka dan seterusnya. Nah, di bawah. Faja'at imratuhu ila Umar fadzakarat dzalika lahu. Lalu istrinya datang menghadap kepada Umar radhiyallahu anhu. Ini suaminya enggak pulang-pulang. Tak pergi, mau salat isya saja. Enggak pulang-pulang malam, enggak pulang sampai pagi, sampai sehari, dua hari, tiga hari. Tuh, kemana ini? Nah, sementara istrinya butuh untuk melanjutkan kehidupan. Ya, sudah enggak ada makanan misalnya, kalau enggak ada suaminya dia kerja atau dia menikah lagi misalnya. Nah, ya. Lalu dikisahkan, diceritakan kejadian yang menimpanya kepada Umar. Fada'a qaumahu fas'alahum an dzalik. Lalu Umar memanggil kaumnya dan menanyakannya kepada kaumnya tersebut, ditanya. Nah, betul apa yang dia beritakan, kok bisa ya ditanya seperti itu misalkan. Nah, fasaddaquha, mereka membenarkannya. Yani Umar radhiyallahu anhu tidak langsung membenarkan ceritanya dan menjalankan hukum, cari berita dulu, betul atau tidak. Di cross check, diperiksa. Nah, jangan-jangan dia hanya meminta sesuatu, menginginkan hal yang lain. Maka diperiksa dulu. Ternyata kaumnya membenarkan, iya betul, dia pergi sholat isya enggak pulang-pulang. Ada apa ini? Ya. Nah, enggak tahu ke mana. Ya. Nah, kalau dulu kan kita pernah dengar cerita ada orang tenggelam, hilang, tiba-tiba timbul lagi. Sekarang ini lain. Ini dia hilang waktu berangkat sholat isya. Nah. Fa'amaroha anta tarabbas arba'ata hijaj. Dari sini muncul permasalahan kalau seseorang itu menghilang dari istrinya. Berapa masa iddah? Masa lama penantian yang harus dijalani oleh wanita tersebut. Al-mafqud. Ya, imratul mafqud, istri seorang yang hilang. Hilang enggak tahu ke mana ini. Kalau sudah meninggal ya dia mau nikah lagi. Kalau tidak meninggal ya pulang cepat mau. Istrinya misalnya butuhkan ini, butuhkan itu. Ya, mau nafkah dan seterusnya, mau nafkahi anak-anaknya. Kalau enggak ada kan dia bisa kerja, cari dan seterusnya. Nah. Ya. Ada beberapa pembahasan, al-muhim ini dasar hukumnya. Salah satu dalil yang dipakai di pembahasan fikih mungkin tersebutkan. Akan tersebutkan insyaallah. Tsumma atathu ba'da tayyib. Istrinya diperintahkan untuk menunggu 4 tahun. Ya. Dalam hadis yang lain, dia diperintahkan untuk setelah menjalani 4 tahun tadi untuk menjalani masa iddah wanita yang tinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari dalam riwayat Imam Malik dalam Muwatta', ya. Fa innaha tantadiru arba'a sinin tsumma ta'tadu arba'ata ashhurin wa ashrata tsumma tahil. Wanita itu diperintah untuk menunggu 4 tahun, kemudian dia menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari, kemudian dia halal untuk kembali menikah. Nah. Tsumma atathu ba'da inqidha'ihinna fa amaraha fatazawwajat. Lalu kemudian wanita ini kembali mendatangi Umar setelah selesai masa penantian tersebut. Maka Umar radhiyallahu anhu pun memerintahkan atau membolehkan dia untuk kembali menikah. Silakan, kamu menikah lagi. Nah, sudah kata zawajat, dia menikah. Tsumma qadima zawjuha. Tiba-tiba sesudah menikah datang suaminya yang pertama. Loh, kok muncul lagi? Enggak. Muncul lagi. Wah, ribut. Masa tegang. Fasahabi Umar. Lalu kemudian dia protes kepada Umar radhiyallahu ta'ala. Faqala. Suaminya yang pertama tadi mengatakan, imra'ati la talaqtu wa lam mitu. Dia ini istriku, saya belum menceraikannya dan saya pun belum meninggal. Kok bisa dia menikah? Diizinkan untuk menikah? Nah. Qala, kata Umar, manza? Orang ini siapa ini? Qalu, maka orang-orang mengatakan, ar-rajulullazi kana min amrihi kadza wa kadza. Orang ini yang dahulu urusan perkaranya begini dan begini. Ceritakan, oh dia dulu yang hilang itu. Ya. Nah. Pergi sholat isya enggak pulang-pulang. Ini orangnya sudah. Nah. Dalam riwayat yang lain, Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepadanya. Ya, dalam riwayat Al-Baihaqi. Yaghibu ahadukum az-zaman at-tawil la ya'lamu ahluhu hayatahu. Seseorang di antara kalian hilang dari saudara dari keluarganya di waktu yang sangat lama yang keluarganya tidak mengetahui kondisi atau keberadaannya. Nah, jadi kalau suami minta tolong kalau keluar rumah, beritakan ke orang rumah biar tidak cemas. Nah, sampaikan berita. Ini apa misalkan kalau bahasa masing-masing kan biasa ini kamas misalkan mau sholat dulu atau mau kesini dulu misalkan. Nah, Biar orang rumah tahu, nggak cemas. Ngobrol-ngobrol aja, ngobrol tiba-tiba hilang. Ih, kemana ini? Perasaan tadi masih di samping. Ternyata dia sholat maghrib. Mau sholat maghrib terus taklim. Karena dia serius memperhatikan ini, mau masuk maghrib ini, mau cari kitab, dia nggak sempat konsentrasi dengan diskusi istrinya tadi. Istrinya mungkin sambil masak, menyiapkan makanan, ngobrol sama suami, misalkan contoh ya. Nah, karena suaminya nggak pesan, dikira masih di belakang, tiba-tiba pergi, nggak ada orang. Nah, maka berikan pesan. Zaman waktu yang panjang. Faqala lahu, maka orang itu mengatakan kepada Umar, innali udhran ya amirul mu'minin. Saya punya udhur wahai amirul mu'minin. Nah, ya. Maka dia kemudian mengkisahkan. Perhatikan kisah. Zahabat bi hayyun minal jinnil kufarun. Ada sekelompok dari kalangan jin membawa pergi diriku. Diculik. Ya. Dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan jin. Fakuntu fihim, maka aku tinggal bersama mereka sebagai tawanan. Ya. Disaksikan, dilihat, dan seterusnya. Ya. Khuan idin azan wa azatumullah. Secara hukum asal, bahwa kaum jin itu tidak dilihat oleh manusia. Nah, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya mereka bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Nah, manusia tidak melihat jin, namun jin melihat manusia. Dan manusia tidak melihat syaitan atau jin tadi, itu hikmah yang Allah kehendaki, dan itu kebaikan, kenikmatan. Nah, ya. Sungguh sebuah perkara yang menakutkan kalau manusia itu melihat jin dan akan menimbulkan ketidaktenangan, ya. Bayangkan naudzubillah kalau lagi di majelis dia lihat tiba-tiba ada kepala muncul jin. Kan takut dia lagi di majelis cerita sama teman. Temannya tenang aja, santai. Kamu kenapa ke orang? Itu tadi saya lihat kepala. Matanya 12. Kok bisa dihitung? Nah, al-muhim. Takut dia. Allah memberikan kenikmatan kepada kita, kita tidak melihat. Ini secara hukum asal. Namun, tidak mencegah terkadang itu bisa kemudian terlihat. Tidak mencegah. Nabi SAW pernah mencekik syaitan yang mengganggunya dalam salatnya. Dilihat oleh Nabi SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menangkap syaitan yang mencuri zakatul mal beberapa malam sebelum hendak dibawa kepada Nabi SAW. Dan kisah-kisah yang lain menunjukkan terkadang bisa untuk terlihat. Nah, jadi tidak melihatnya itu merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga tidak perlu untuk melakukan suatu ajian khusus misalnya untuk bisa melihat. Tidak perlu, itu sebuah kejelekan bisa melihat itu, kecuali yang Allah kehendaki untuk sebuah hikmah seperti Nabi SAW melihat, itu hikmah yang Allah kehendaki. Adapun kita sudah ya, jangan coba-coba berkeinginan untuk melihat, itu sesuatu yang mengganggu kehidupan kita. Lagi tidur dengan anak, tiba-tiba lihat ke atas, ya Allah ada yang lihat. Kan ketidaktenangan yang terjadi. Masuk kamar mandi akhirnya takut sendiri. Anaknya berani, dianya takut. Misalkan. Dibawa pergi. Qala fa makana ta'amuka fihim. Umar bertanya kepada laki-laki tersebut, kalau begitu apa makananmu ketika engkau tinggal bersama mereka? Nah. Qala ma lam yuzkar ismullahi alaihi. Walpun sesuatu yang tidak disebutkan nama Allah ketika memakannya dan kacang-kacangan. Jadi kalau kita minum, kita makan itu baca bismillah. Kalau tidak, syaitan ikut makan di situ. Ya. Nah. Hatta ghazahum hayyun muslimun fahazamuhum. Sampai tinggal terus bersama mereka sampai kufar tersebut dari kalangan jin diperangi oleh sekelompok kaum muslimin dari kalangan jin, dan mereka pun mengalahkan kaum kufar tersebut. Fasabuni fisabi, maka mereka pun menemukanku di antara tawanan-tawanan kaum kufar tadi, ya, didatangi. Faqalu man madza dinuk, mereka bertanya kepada laki-laki tersebut, apa agamamu? Ini nikmat. Fakultu al-Islam, saya pun mengatakan saya muslim. Ya, lihat tauhid yang dimilikinya, Islam yang masih utuh, ya, menyebabkan Allah selamatkan dia. Qalu anta ala dinina, engkau ini seperti agama kami, kayak kita sama. Nah, ya. In syi'ta makarta indana wa in syi'ta radadna ala qaumik. Kata jin dari kalangan muslimun tersebut, kalau kamu ingin, kamu boleh tinggal bersama kami, tapi kalau kamu ingin, kami akan kembalikan kamu ke kaummu, ya, bawa pulang. Fakultu rutuni, nah, saya pun mengatakan, sudah kembalikan saja saya, pulangkan saja saya. Faba'atu ma'i nafaran minhum, maka mereka pun mengutus sekelompok orang untuk menemaniku untuk mengirim pulang. Nah, dalam perjalanan tersebut kata laki-laki tadi, ammal lail fa yuhadditsuni wa uhadditsuhum, adapun di malam hari saya berbicara dengan mereka dan mereka berbicara dengan saya. Ya. Ya. Wa kamu bisa nampak, bisa terlihat berbicara, ada pembicaraan. Wa amman nahar fa isarbi, adapun di siang hari hanya hembusan angin. Atba'uha, yang saya ikuti. Ya. Nah, hembusan angin tersebut tidak nampak, tidak terlihat. Hatta rudattu alaikum, sampai aku dikembalikan kepada kalian. Nah, dalam hadis yang lain, ketika Umar bertanya kepadanya tentang makanan, famakana syarabuka, ya, apa minumanmu, ya, apa minuman yang kau makan, ma'ahum, bersama mereka. Qala al-jadab, al-jadab, al-jadab itu minuman yang tidak ada penutupnya, yang dibiarkan, ya, tidak ada penutupnya, itu yang diminum. Oleh karena dalam hadis yang lain Nabi SAW memerintahkan untuk menutup bejana-bejana tadi. Awqil siqa, awqliku al-albab, wadkut smallahi alaih, tutup pintu kalau di malam hari sebut nama Allah, tutup bejana-bejana minuman sebut nama Allah, walaupun ada dengan sesuatu yang menutupinya. Nah, sesuatu yang akan menghalanginya, misalnya sendok atau apa. Intinya ditutup. Demikian. Nah. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat Abdul Razak, ketika dia ditanya tentang apa makanannya, qala fi ma la yadhkuruna smallahi alaihi minha wa fi ma saqata. Makanan yang jin itu ikut serta makan bersama orang-orang manusia, sesuatu yang mereka tidak menyebut nama Allah ketika memakannya, dan sesuatu yang terjatuh dari makanan tadi. Makanya sebelum makan, ya, anda ulangi, sebelum makan baca bismillah, ya, sebut nama Allah, dan jaga agar kemudian jangan sampai makanan itu terjatuh, ya. Nah, kalau terjatuh dibersihkan, diambil kembali. Makanya kalau makan jangan sambil berjalan atau berlari. Kalau sudah jatuh sulit untuk diambil. Tutup yang bagus. Apalagi ada tuntunan la yashrabanna ahadukum minkum qa'iman, jangan salah seorang sekali-kali kalian minum dalam keadaan berdiri. Nah, tutup yang bagus, makan yang bagus, tutup. Sehingga kalau ada yang sesuatu yang terjatuh, maka bisa diambil, ya. Pastikan tempat makan kita memungkinkan untuk, misalkan kalau makanan itu jatuh, bisa diambil, dibersihkan. Atau paling tidak hati-hati, jangan sampai kemudian makanan itu terjatuh dan tidak diambil, itu akan jadi makanan syaitan. Nah, sementara kita tidak mengetahui di butiran mana dari makanan kita yang ada berkahnya. Nah, lihat khawani bikin azan wa azakumullah, ya. Lalu kemudian fakhayyarahu Umar baina shadaqi wa baina mbatihi. Umar radhiyallahu ta'ala memberikan pilihan kepada suaminya yang pertama. Kamu boleh memilih, pilih istrimu atau maharnya yang dikembalikan. Nah, kalau pilih istrinya, maka Umar akan menceraikan suaminya yang kedua. Sama-sama tidak salah, ya. Nah, keputusan hakim didengar dalam kondisi-kondisi tidak ada nas yang sharih, ya, yang memutuskannya, hakim berijtihad. Nah, masing-masing benar pernikahan mereka, pernikahan yang sah untuk yang kedua tadi, ya, karena terpenuhi syarat-syaratnya. Kemudian anak yang terlahir pun anak yang sah, dinisbahkan kepada suaminya. Namun ketika datang suami yang pertama, maka menunjukkan bahwa wanita tersebut masih berstatus istrinya orang, sehingga fasakh adanya pemisahan jika suaminya tidak menginginkan mahar dan lebih menginginkan istrinya. Maka Nabi SAW memberikan pilihan kepada suaminya, kamu boleh pilih, pilih istrimu kembali sehingga akan diceraikan suami yang kedua, atau pilih mahar yang telah kau berikan kepada istrimu dikembalikan, ya, sehingga pernikahan mereka tetap berlangsung dan berlanjut. Nah, ini ikhwani fillah na'azan wa azakumullah, kisah bagaimana seorang yang seorang muslim, seorang yang menjaga tauhidnya akan mendapatkan keamanan, ya. Nah, dalam kehidupan dunia. Demikian pula telah disebutkan keamanan di negeri akhirat. Fadhal al-muadzin faliyadzin, setelah ini insyaAllah akan kita lanjutkan. Jazakumullah. Nah, kita lanjutkan. Qala al-malik rahimahullah, fala budda min asy-syahadati min al-'ilmi wal yaqin bi madluliha. Maka mesti pada persaksian itu harus ada berupa ilmu, keyakinan tentang penunjukannya. Kama qala Allah taala, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa qauluhu illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun, kecuali seorang yang mempersaksikan al-haq dalam keadaan mereka mengetahuinya. Amman nutqu biha min ghairi ma'rifati ma'rifatin bi ma'naha wa la yaqinin wa la 'amalin bima taqtadhihi min nafyi syirki wa ikhlasil qawli wal 'amal qawlil qalbi wal lisan wa 'amalil qalbi wal jawarih fa ghairu nafi'in bil ijma'. Adapun sekedar mengucapkannya tanpa ada pengenalan terhadap maknanya, tanpa pula ada keyakinan, tidak pula disertai dengan amalan yang merupakan ketentuan atau konsekuensinya, di mana berupa dinafikannya atau dihilangkannya kesyirikan, dan mengikhlaskan ucapan dan amalan itu semata kepada Allah, ucapan qalbu dan ucapan lisan, amalun qalbu dan amalul jawarih, jika ini semua tidak ada, hanya sekedar ucapan saja, fa ghairu nafi', maka tidak akan bermanfaat persaksian tadi, sepakat para ulama. Nah, artinya butuh untuk diamalkan, tidak hanya sekedar pengucapan. Ucapan semata tanpa disertai dengan amalan, maka tidak teranggap. Ucapan memuliakan ulama, kami juga menghormati Syekh Rabi hafizahullah, kami juga begini, begitu, begini, tapi amalannya bertentangan dengan ucapannya, tidak sejalan dengan apa yang diucapkannya, maka tidak bermanfaat ucapan tadi. Hilang, batal, runtuh karena bertentangan dengan amalan yang diamalkan, atau ucapan, amalan yang diamalkan, atau keyakinan. Ini ikhwan fillah na'azan wa azakum, harus bersama ucapan tersebut ada pengenalan, ma'rifat, keyakinan, demikian pula disertai dengan amalan. Qala fil mufhim ala sahih al muslim, berkata dalam al mufhim sahih muslim, dalam syarah sahih muslim, babu la yakfi mujarrad talaffuz bi syahadatain bal bud min istiqanil qalbi, bab tidak cukup hanya sekedar mengucapkan dua kalimat syahadat, bahkan mesti harus ada berupa keyakinan hati. Hadhihi tarjamatu tanbihun ala fasadi madhhabi qulatil murji'ah alqa'ilina bi anna talaffuz bi syahadatain kafin fil iman. Maka bab ini sebagai tanbih tentang rusaknya madhab gulat al-murji'ah yang mereka mengatakan meyakini bahwa melafadzkan dua kalimat syahadat itu cukup untuk keimanan seseorang. Sudah cukup dianggap dan diyakini dia sebagai seorang diterapkan bahwa dia sebagai seorang muslim atau mukmin, hanya sekedar mengucapkan, ya, nah, tidak melihat amalannya, tidak melihat dan seterusnya. Ini khonibitin azani wa'azakumullah batilnya. Nah, tidak akan teranggap dua kalimat syahadat tersebut kecuali dengan amalan. Oleh karena itu ada kaum munafikin, orang-orang yang menampakkan keislaman namun menyembunyikan kekufuran, kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin dalam kalbu. Nah, kaum munafikin bukan teranggap, bukan tergolong kaum muslimin. Nah, meskipun secara zahir muamalahnya muamalah muslimin, tapi hakikatnya hukumnya mereka kaum munafikin. Wa hadits fi hadzal bab tadullu ala fasadihi, hadits bab ini menunjukkan tentang rusaknya mazhab tersebut. Bal huwa ma'dhabul ma'lumul fasad min asy-syari'ati liman waqafa 'alaiha, bahkan ini merupakan mazhab yang maklum rusaknya, ya, dari syariat ini. Telah diketahui kerusakannya, penyimpangannya dari syariat ini bagi seorang yang memahaminya. Walianahu yalzamu minhu taswiq al-nifaqi wal hukm lil-munafiq bil iman as-sahih. Karena itu pula akan melazimkan, mengharuskan, membolehkan adanya kemunafikan dan menetapkan hukum bahwa seorang munafik itu memiliki keimanan yang sahih. Wa huwa batilun qat'an, dan itu batil secara pasti. Nah, wa fi hadzal hadits ma yadullu ala hadza, dalam hadits ini pun menunjukkan makna tersebut. Wa huwa qawluhu, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahida fa inna syahadata la tasihu illa idza kanat an ilmin wa yaqin wa ikhlasin wa sidqin. Karena sesungguhnya syahadah itu tidak sah kecuali berdasarkan ilmu, keyakinan, keikhlasan dan kejujuran. Nah, qala an-Nawawi, berkata al-Hafidz an-Nawawi, hadza haditsun 'azimun jalilul mawqi' wa huwa ajma'u aw min ajma'i la hadits al-mustamilati 'ala al-aqaid. Ini merupakan hadits yang agung, yang kedudukannya mulia, dan ini hadis yang sangat mencakup, bahkan termasuk hadis-hadis yang mencakup yang mengandung akidah. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam jama'a fi ma yukhriju aw ma yakhruju min al-milalil kufri 'ala ikhtilafi aqaidihim wa tabaudiha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengumpulkan dalam hadis ini apa saja yang akan mengeluarkan, yang keluar dari kategori Islam, kategori iman, berupa keyakinan agama-agama kekufuran, bagaimanapun perbedaan akidah mereka dan perjauhan keyakinan mereka. Namun ketika, ya, hanya sekedar ucapan saja tidak disertai dengan amalan ataukah keyakinan, maka tidak akan tergolong ke dalam makna iman tersebut. Faqtasara sallallahu alaihi wasallam fi hadhil ahrufi ala ma yubayyinu bihi jami'ahu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam hanya meringkas, mencukupkan dalam beberapa huruf-huruf tersebut, beberapa kalimat-kalimat tadi, sesuatu yang menjelaskan perbedaan seluruh keyakinan-keyakinan batil tersebut dengan apa yang ada padanya Islam. Wa ma'na la ilaha illallah ay la ma'budu haqqun illallah wahdahu. Makna la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah semata. Nah, kalau kita membaca kalam ulama, terkadang kita mendapatkan ungkapan makna la ilaha illallah, la ma'budu haqqun illallah. Terkadang sebagian mengungkapkan dengan ungkapan la ma'budu bihaqqin illallah, memiliki makna yang sama atau berdekatan. Keduanya sahih. Wa huwa fi mawadhi'a min al-Qur'an, dan ini di beberapa tempat dalam Al-Qur'an. wa yatika fi qaul al-biqa'i sarihan, akan datang kepadamu insyaallah pada perkataan al-biqa'i, insyaallah akan beri nukilkan secara jelas. Nah, baik, kita lanjut sedikit. Qauluhu wahda taqidun lil isbat, ucapan beliau semata ini untuk menguatkan penetapan. La syarika la taqidun lin nafi, untuk menguatkan penafian. Tidak ada sekutu baginya. Qalahul Hafiz, disebutkan oleh Al-Hafiz. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Ilah kalian adalah ilah yang satu. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali dialah semata. Dialah ar-Rahman ar-Rahim. Wa qala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul pun kecuali kamu wahyukan kepadanya, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah, maka menyembahlah kalian kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala, Allah berfirman, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf beberapa kisah para nabi yang dakwah mereka sama. Dan kepada kaum 'Ad kami utus kepada mereka saudara mereka, yaitu Hud, yang dia mengatakan, mendakwakan, wahai kaumku, sembahlah kalian hanya kepada Allah, kalian tidak memiliki ilah yang lain yang berhak disembah selainnya. Fa ajabu raddan 'alaihi biqaulihim, mereka pun menjawab, membantah ucapan beliau dengan perkataan mereka, ajitana lina'budallaha wahdah wa nadra ma kana ya'budu aba'una. Apakah engkau mendatangi kami agar supaya kami beribadah kepada Allah semata dan kami tinggalkan apa yang telah disembah oleh ayah-ayah kami? Ini hujjatun iblisiyah, hujjatun mal'una, alasan orang-orang yang menentang dakwanya para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam dengan ungkapan ini berbeda dengan apa yang ada pada nenek moyang kami. Nah, sekaligus ini pula menunjukkan kepada kita mereka memahami makna la ilaha illallah. Kalau mereka mengucapkannya, maka mereka harus beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dzalika bi anna Allah huwal haqqu wa ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang hak, dan apa yang diseru dari selainnya itulah yang batil, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tinggi dan Maha besar. Fatawammana dzalika nafyul inafyul ilahiyyati amma siwallah, maka terkandung dari itu semua penafian ilah dari selain Allah, wahiyal ibadatu wa itsbatuha lillahi wahda la syarikalah, dan penetapan ibadah, dan ibadah itu, dan itu adalah ibadah dan penetapannya hanya untuk Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Artinya ditetapkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang disembah, dan penetapan ibadah itu semata hanya kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Wal Qur'an min awwali ila akhirihi yubayyinu hadza. Al-Qur'an dari awal sampai akhir menjelaskan ini semua. Wa yuqabbiru wa yurshidu ilaihi, dan mentakbir dan membimbing kepadanya. Subhanallah. Khawani bittin azani wa azakumullah. Al-Qur'an menjelaskan dari awal sampai akhir tentang tauhid. Ya. Seorang yang memperhatikan Al-Qur'an, seorang yang memperhatikan dan memuliakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan memuliakan agama ini. Dia akan menghormati tuntunan ini. Tidak kemudian merusaknya dikarenakan hawa nafsu. Ya. Nah. Tidak kemudian memutarbalikkan fakta dan kenyataan, melemparkan tuduhan kepada orang-orang yang tidak bersalah, lalu kemudian dia merasa aman, dia merasa bersih darinya. Nah, hanya kepada Allah kita bergantung dari berbagai macam tuduhan-tuduhan akadzib. Fal ibadatu bi jami' al-wa'iha innama tasduru an ta'allumi al-qalbi bil hubbi wal khudu'i wat tadallul raghaban wa rahaban wa hadha kullu la yastahiquhu illa Allah ta'ala kama taqaddama fi ajillati hadzal bab wa ma qablahu faman sarafa min hadza syai'an li ghairillah faqad ja'alahu niddan lillah fala yanfa'uhu ma'a dzalika qaulun wala 'amal. Maka ibadah dengan seluruh bentuknya itu adalah akan muncul dari penghambaan hati berupa kecintaan, ketundukan dan merendahkan diri kepada Allah karena takut dan berharap rahmatnya. Ini seluruhnya tidak ada yang berhak kecuali Allah semata. Sebagaimana yang telah terdahulu dalam dalil-dalil bab ini dan yang sebelumnya. Maka barang siapa yang memalingkan sesuatu dari ini, dari bentuk ibadah tersebut kepada selain Allah, maka sungguh dia telah menjadikan tandingan untuk Allah selainnya. Maka tidak akan bermanfaat pada bersama itu semua ucapan ataukah amalan. Nah, tidak akan memberikan manfaat dan itu akan nampak ajilan au ajilan. Ya. Nah, kesyirikan, kekufuran itu akan nampak kerusakannya cepat atau lambat. Ya. Seseorang kalau tidak menghiasi amalannya dengan as-sidqu jujur, na'udzubillah akan nampak ya di akhirnya cepat atau lambat di dunia ataukah di akhirat. Nasallallahu alaihi wasallam. Berarti tauhid itu akan melahirkan, akan mengajarkan kepada orang-orang yang serius dan memperhatikannya, akan diajarkan kejujuran as-sidqu. Ya, jujur dalam bersyahadat, jujur dalam mengucapkan, jujur dalam beramal, jujur dalam berakidah, beragama, bermanhaj. Nah, tidak hanya slogan atau semboyan di lisan, tetapi memang diamalkan penerapan. Jika dia bersengketa, bermasalah dengan yang lain, maka dia akan berusaha bersikap adil. Nah, tidak karena kebencian dia kepada suatu kaum menyebabkan dia tidak berlaku adil. Dia menutup mulutnya dari menyampaikan al-haq. Nah, membiarkan orang-orang memahami dengan pemahaman yang menyimpang. Nah, kalau dia ditanya, dia akan mengatakan, saya tidak mengajarkan itu. Saya tidak mengucapkan, saya hanya mengatakan begini dan begitu. La ilaha illallah. La taktumul haq. La talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan mencampuri al-haq dengan kebatilan dan menyembunyikan al-haq dalam keadaan kalian mengetahui. Nah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan ilahnya sebagai, menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai sesuatu yang diperturutkan dan lebih didahulukan meskipun harus bertentangan dengan hukum-hukum Allah dan syariatnya. Semoga Allah berikan perlindungan kepada kita dari ittiba'ul hawa. Semoga Allah jaga dan berikan keistiqomahan kita sampai akhir hayat kita berada di atas ketaatan kepada Allah dan keridhaannya. Nasallahu alaihi wasallam lana wa lakum. Mungkin yang bisa kita kaji. Ada kekurangan mohon dimaafkan. Subhanallahi walhamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.